Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adda'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, masih pada pasal tentang hukuman-hukuman akibat dari perbuatan dosa kemaksiatan yang harus selayaknya seorang hamba senantiasa menghadirkannya di depan mata dia. Ya. Hendaknya dia senantiasa mengingat akibat hukuman dari dosa-dosa yang dia perbuat, sehingga hukuman-hukuman tersebut membuat dia takut, membuat dia tercegah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Baik, yang terakhir beliau sebutkan bahwasannya dosa kemaksiatan itu menyebabkan kehidupan yang sempit, ya. Kehidupan yang sengsara di dunia dia, di barzakhnya, di alam barzakh, di alam kubur, maupun di hari akhir nanti. Ya. Taib. Dan itu suatu kelaziman, ya. Satu kepastian. Seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari adzikr, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, ya. Walaupun secara zahir, ya, secara pandangan mata manusia, dia nampak hidup dalam kecukupan, dalam kemewahan, ya. Akan tetapi hakikatnya, kehidupan dia sangat sangat sengsara, sangat sempit hati dia. Baik. Nah, sebaliknya, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang thayyibah, ya. Baik, beliau sebutkan bahwasannya tidak mungkin, tidak akan didapati kehidupan yang baik kecuali dengan iman dan amal soleh. Ya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dia, ya. Di alam kubur dia, di alam barzakhnya. Demikian pula nanti ketika bertemu dengan Rabbnya Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat, ya, yang tidak pernah terbetik dalam hati dia, tidak pernah dia lihat dengan mata kepalanya. Demikian pula, tidak pernah dia dengar dengan telinganya kenikmatan tersebut. Ya. Baik, maka itu kehidupan orang yang beriman dan beramal soleh, kebalikan daripada orang yang pendosa dan bermaksiat tadi, ya, yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau sebutkan dalil dalam surat An-Nahl, kemudian akan pula dalam surat Hud, ya, ayat 3, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Taib qala rahimahullah, fa fazal muttaqun al-musinun bina'imid dunya wal akhirati wa hasalu 'alal hayati thayyibati fid dharain. Maka orang-orang beriman, orang yang berihsan, orang yang muhsin, dia mendapatkan keberuntungan dengan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia sebelum kenikmatan-kenikmatan di akhiratnya. Maka orang yang demikian ini mendapatkan kehidupan yang baik di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Qala fa inna tiban nafsi wa surural qalbi wa farhahu wa ladzatahu wa ibtihajahu wa itminanahu wa insirahahu wa nurahu wa sa'atahu wa afiyatahu minas syahawatil muharramati wa syubhatil balidati lati huwa an-na'imu 'alal haqiqah. Maka sesungguhnya baiknya hati, bagusnya jiwa seseorang, ya, bergembiranya hati seseorang, ya, kebahagiaan hati, kelezatan hati, bergembiranya hati seseorang, tentramnya hati dia, ya, hati yang tentram, tumakninah, ada gemerlap apapun dari dunia, dia tidak terpengaruh. Dia sudah merasa dalam kenikmatan, ya. Dia merasakan nikmat yang sangat besar. Apapun orang yang dia lihat, apapun manusia yang mendapatkan kenikmatan dunia, dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia sudah merasakan nikmat yang sangat besar, ya. Tentram jiwa dia, tenang hati dia, lapang, bercahaya, luas, selamat dari syahwat, syahwat yang haram. Hatinya selamat dari syahwat-syahwat yang haram. Demikian pula, hatinya selamat dari syubhat, syubhat yang batil. Baik, maka kalau kalian ingin merealisasikan kehidupan yang thayyibah, maka demikianlah keadaan hatinya. Dia selamat, jiwa dia tidak ada terseret oleh syahwat yang haram. Demikian pula, tidak terseret oleh syubhat-syubhat yang batil. Maka itulah kenikmatan yang hakiki. Ya. Kenikmatan yang sebenarnya pada seorang mukmin muslim. Ya. Maka kenikmatan yang demikian ini, hati yang selamat, ya, kolbun salim, ya, hati yang selamat seperti ini, la nisbata li na'imil badan ilaihi, maka tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kenikmatan badan, kenikmatan jasad, makanan, minuman, ya, tempat tinggal, kendaraan yang mewah, itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan jiwa yang bersih tadi, ya, hati yang selamat tadi, ya, hati yang tidak tergoda oleh syahwat-syahwat yang haram. Hati yang tidak tertipu oleh syubhat-syubhat yang batil. Dia berada di atas cahaya, ya. Beramalnya dia berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk. Diamnya dia berdasarkan petunjuk, ya. Maka dia sangat tumakninah, sangat tentram, sangat senang sekali, ya. Sangat berbahagia, ya. Berbeda dengan orang yang tergiring dengan syahwat, ya. Syahwat yang haram muncul jenis syahwat A, ya, permainan A, game A, ya, yang muncul diiklankan, dipropagandakan oleh penjualnya, penjajahnya, dia pengin. Muncul lagi yang kedua, ya, jenis yang berikutnya yang belum pernah ada sebelumnya, dia pengin lagi, tertarik lagi. Ada lagi yang ketiga, muncul lagi, ya. Seperti pada masa kita ini, ya. Pada masa globalisasi, ya. Global. Seluruh dunia itu pada genggaman jari, ya. Bisa dijelajahi dengan jari seseorang, ya. Muncul game A, ya. Pengen dia, wow, ini bagus, ini menantang, ini luar biasa. Belum selesai, muncul lagi edisi berikutnya, lebih seru lagi, ya. Terus demikian, ya. Maka bagaimana dia dapat ketenteraman, ya? Dari mana ketenteraman hidupnya? Dia diombang-ambingkan, dipermainkan oleh syahwatnya, ya. Itu yang dipelihara oleh musuh-musuh kita, ya. Itu tadi dari kalangan jin dan manusia, semuanya menjajakan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat manusia, ya. Dipermainkan kita, ya. Diombang-ambingkan kita, ya. Dihancur-hancurkan kita, ya. Dirusak akhlaknya, ya. Kemudian ibadahnya, kemudian akidahnya, ya. Disisipi perkara-perkara yang merusaknya, ya. Dengan lembut, ya. Dengan sembunyi-sembunyi, tidak nampak, tidak terang-terangan, ya. Baik. Maka dari mana dapat kebahagiaan orang yang demikian, ya? Jiwanya senantiasa tergoda dengan dunia, ya. Itu tadi, dari satu macam cobaan saja, gangguan saja, ya. Permainan game, ya. Itu sudah tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya, ya. Terus berganti, terus bermunculan, ya. Edisi-edisi berikutnya, ya. Baik. Maka yang demikian tidak akan mendapatkan ketenteraman orang yang demikian hatinya, ya. Baik. Berbeda dengan seseorang yang selamat hatinya dari syahwat-syahwat yang haram itu, ya. Orang sibuk dengan berbagai macam jenis permainan game, ya. Dia tentram dengan kitabullah, dia tentram dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menghafalnya, mempelajarinya, ya. Baik. Tentram hati dia, ya. Maka yang demikian itu ketentraman, kesenangan, kebahagiaan jiwa yang demikian tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan, kelezatan yang ada pada badan, ya. Makanan, ya. Makanan selezat apapun, ya. Kalau sudah lewat tenggorokan tidak ada rasanya, ya. Sudah lewat tenggorokan orang sudah tidak ada rasanya, ya. Sama saja makanan yang lezat dengan makanan yang sudah basi, tidak ada bedanya, ya. Hanya sekedar di lidah saja. Selesai lewat lidah sudah tidak ada rasanya, ya. Baik. Demikian pula apapun, ya. Kenikmatan badan di dunia ini ada puncaknya, ya. Setelah itu sudah tidak ada kenikmatan lagi, ya. Terputus nikmatnya, ya. Kenikmatan dunia. Baik. Maka sangat merugi orang yang menggadaikan kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang tidak ada putusnya, ya. Atau an ghairu majdud, ya. Atau an ghairu majdud, kenikmatan yang kekal, yang terus-menerus tidak terputus, ditukar, dia ganti dengan kenikmatan yang sebentar, terputus, ya, berhenti, ya. Baik. Qala faqad kana yaqulu ba'du man dhaqa hadhihi al-ladzah, ya. Maka sebagian manusia, para ulama tentunya, orang-orang yang merasakan lezatnya hati yang selamat tadi, ya. Orang-orang yang merasakan kenikmatan hati yang salin, mereka mengatakan, "Lau alimal muluku wa abda'ul muluki, ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuh." Para raja, para pangeran itu kehidupannya mewah, kehidupannya sangat luar biasa, ya kan? Semua orang menginginkannya, kehidupan yang tercukupi, apapun yang diinginkan dari jenis kenikmatan apapun dari badan dia bisa dicapai, ya. Bisa dipenuhi. Pengen kenikmatan badan apa saja tercapai, ya. Akan tetapi kalau seandainya mereka mengetahui kenikmatan yang ada pada kita, ya, para penuntut ilmu, ya, yang dinaungi oleh para malaikat, ya, yang majelisnya dihadiri oleh malaikat, yang majelisnya Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, ya, baik, tentu sungguh benar-benar mereka akan memerangi, akan merebut ketentraman itu dengan pedang-pedang mereka, ya. Itu kalau mereka tahu rasanya ketentraman yang didapati oleh seorang penuntut ilmu, ya, orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Majelisnya adalah Riyadul Jannah. Majelisnya adalah taman-taman surga. Majelisnya dihadiri oleh para malaikat. Dari majelis tersebut sampai ke langit dunia, bertumpuk-tumpuk malaikat menghadirinya. Demikian pula Allah turunkan rahmat, turun sakinah pada mereka. Demikian pula nama-nama mereka disebut Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, ya. Allah sebut mereka fulan bin fulan, ya. Baik, maka ini keadaan orang yang mendapatkan ketentraman yang sebenarnya, ya. Kenikmatan yang hakiki, ya. Baik, maka kalau seorang penuntut ilmu belum merasakan ketentraman ini, ya, maka perlu dikoreksi, ya, perlu berintrospeksi, ya, apa yang kurang pada dirinya. Dia tidak merasakan lezat di majelis ilmu, pengennya tidur aja, ya, ngantuk aja, pengen pergi, pengen dan selesai aja, ya, sudah pengennya dan keluar dari majelis ilmu. Ini perlu dikoreksi, ya. Dan jangan mencela kecuali dirinya sendiri, ya. Ima niatnya kurang lurus, ya. Maka diperbaiki, ya. Diluruskan niatnya supaya dia mendapatkan ketentraman yang didapat oleh para ulama dahulu, ya. Yang mereka sebutkan seperti ini keadaannya. Kalau seandainya para raja saja, ya, yang kehidupannya demikian mewah, ya, kehidupannya demikian tercukupi, ya, dan para pangeran, anak-anaknya para raja, mereka tahu, ya, ketentraman yang didapati oleh para penuntut ilmu, maka sungguh benar-benar mereka akan perangi kita, pengen merebut ketentraman itu, ya. Baik. Ini juga menggambarkan bahwasannya mereka para penguasa itu yang diperebutkan oleh banyak manusia, ya. Hakikatnya mereka tidak mendapati ketentraman yang hakiki tadi, ya. Ketentraman yang sebenarnya tidak ada pada mereka, ya. Taib qala wa qala akharu. Demikian pula para ulama yang lain mengibaratkan, ya, kebahagiaan yang sakiki tadi, ya, ketentraman hidup, kehidupan yang baik. Qala innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqul in kana ahlul jannati fi misli hadha innahum la fi aisin thayyib. Sungguh melewati pada hatiku sebuah waktu, ya, dari rangkaian kehidupan dia yang baik tadi, ya, dari satu kebaikan pindah kepada kebaikan yang lain, ya, dari belajar mencatat kemudian mendengar murojaah, ya, mengulang kemudian mengerjakan tugas, ya, terus berganti dari kebaikan satu kebaikan ke kebaikan yang lain, ya. Nah, dari waktu tersebut melewati dalam hati tersebut, ya, hati yang selamat tadi, ketentraman yang luar biasa, ketentraman yang sangat besar. Maka dia pun mengatakan, kalau seandainya penduduk jannah, ya, penduduk jannah, penduduk surga, itu mendapati hati yang seperti aku ini, ya, tentram sudah, tidak tergantung, tidak apa terbelenggu dengan kebutuhan-kebutuhan dia, dari kebutuhan-kebutuhan dunia dia, sudah lepas semuanya, tanggungan-tanggungan kehidupan, sulitnya kehidupan, lepas dari dia, hilang. Tidak ada sama sekali. Tentram, setentram-tentramnya orang, ya. Maka Dia mengatakan kalau seandainya ahlul jannah itu seperti ini saja, ya. Kalau seandainya cuma seperti ini ahlul jannah itu, maka sungguh benar-benar ahlul jannah itu berada pada kehidupan yang sangat baik, ya. Ini yang disebut dengan jannah fid dunya, ya. Jannah yang ada di dunia ini, ya. Ketentraman yang luar biasa, ya. Kebahagiaan yang hakiki. Itu tadi, tidak sebanding, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan badan, ya, kenikmatan jasad, ya. Ini kenikmatan jannah di dunia, ya. Kalau seandainya ahlu jannah itu seperti ini saja, ya, hidupnya tentram, sudah tidak ada beban pikiran dia, hidup sudah tentram dengan manusia, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, ya. Hatinya lapang, ketemu siapa saja dia sudah, tidak ada beban sama sekali, senang, tentram, ya. Demikian pula dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mendurhakainya, ya. Setiap waktunya penuh dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka tentunya dia dalam keadaan tentram, tenang, ya kan? Tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takutkan, ya. Baik. Itu kalau seandainya itu saja, ya, kehidupan penduduk jannah itu, maka sungguh itu sudah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sangat sangat baik. Apalagi ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di sana, ya kan? Baik. Ini jannah di dunia. Qala wa qala akharu, dan demikian pula para ulama yang lain mengatakan qala inna fid dunya jannatan hiya kal jannati fil akhirah faman dakhalaha dakhalatil kal jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirati. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada jannah, dan dia seperti jannah di akhirat, ya. Orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang hatinya selamat, qalbun salim. Orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, ya. Tadi, ya. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran dosa, ya. Tidak ada kesirikan, tidak ada kebitahan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa-dosa, ya. Maka selamat hati dia. Nah, seorang hamba, ya, ketika dia menjalankan seluruh perintah tuannya, ya, perintah penguasanya, ya, perintah Rabb-nya, ya, tentu dia orang yang paling paling tentram, bahagia, ya. Baik. Kalau seorang menjadi seorang raja misalkan, punya budak, budaknya banyak, ya. Di masa kemasan Islam, ya, jumlah budak itu ribuan, ya. Ketika kaum muslimin berjihad menegakkan agama mereka dengan sebenarnya, maka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah itu tunduk kepada muslimin, ya. Allah tundukkan kepada muslimin, ya. Orang-orang kafir yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya di dunia Allah jadikan mereka rendah, tunduk kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin benar-benar menjalankan agama mereka, ya. Maka ketika itu jumlah budak itu ribuan, ya. Nah, misalkan ada seorang raja, penguasa, luar biasa. Dia punya banyak budak, ribuan budak. Kemudian setiap hari dia punya planning, ya, punya schedule, punya jadwal. Budak A setiap hari kerjanya demikian-demikian. Sudah diatur semuanya. Tidak ada yang lepas. Semuanya punya tugas, ya. Entah itu di kebun, entah itu di perumahan, dan seterusnya. Al-Muhim punya tugas masing-masing, ya. Nah, bagaimana kiranya kalau di raja ini punya rokib, ya, hafid, penjaga, ya, pengawas, senantiasa mengawasi dimanapun budak itu dia ada di sekitarnya jalan, ya, ngawasi terus kemana-mana budaknya senantiasa dilihat, ya, tidak ada yang kelewat, ya. Baik, bagaimana persangkaan kalian? Budak yang melanggar jadwal, waktunya suruh kerja, dia tidur tambahan misalkan, ya. Apa dia tenteram tidurnya? Waktunya suruh berada di sebuah tempat, dia pergi. Tidak di tempat itu. Sedangkan raja tadi pasukannya banyak. Pasukannya senantiasa berkeliling dia. Senantiasa ngawasi budak-budak itu. Ya. Baik. Dibanding dengan budak yang dia patuh, ya, taat, suruh kerja A dia kerjakan, ya, kerja B dia kerjakan, ya, baik, maka tentu budak yang taat itu akan tentram dia, ya kan, tidak ada kekhawatiran, ada pengawas, ketemu pengawas juga tidak takut dia, tugasnya sudah selesai, ya, sudah kerjakan dengan baik, itu, ya, berbeda dengan budak yang melanggar, budak yang durhaka, ya. Baik. Tentu itu tadi tidur pun tidak nyenyak, ya kan? Makan pun tidak enak, ya kan? Khawatir nanti ketahuan, ya. Khawatir nanti akan dipanggil dapat hukuman. Nah, itu budak yang ada pada manusia, ya kan? Baik. Padahal itu tadi kekuasaannya raja terhadap budak tadi itu nisbi, ya, nisbah saja, ya, tidak sebenarnya, bukan raja itu yang memberi rezeki budak-budak itu, bukan raja itu yang memberi nyawa budak-budak itu, ya, bukan raja itu yang menghidupkan budak-budak itu tadi, itu. Nah, bagaimana lagi dengan hamba kepada Rabbul Alamin, ya, budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang terlepas, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pencatat tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Semuanya tercatat, besar dan kecil, terang-terangan maupun sembunyi, semuanya tercatat. Ya. Nah, kemudian dia taat, ya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia mengetahui dengan sebenarnya kekuasaan Rabbul Alamin, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tentu orang yang seperti ini akan tentram hidupnya, ya. Sebaliknya orang yang durhaka, diperintah tidak menjalankan perintah, dilarang, dilanggar larangannya, ya, bagaimana kehidupannya? Tentu tidak akan tentram hidup dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengancam, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan kehidupan yang sengsara bagi orang yang berpaling dari ajarannya, dari syariatnya, ya. Baik. Maka jannah di dunia itu adalah bagi orang-orang ini tadi, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, tentram hidup dia, tidak ada yang dia takutkan sama sekali, ya. Baik. Maka orang yang masuk dalam jannah di dunia ini pasti dia akan masuk dalam jannah di akhirat, ya. Orang yang hatinya selamat di dunia, selamat dari kotoran syirik, ya, selamat dari dosa-dosa tadi, dia mendapatkan ketentraman yang luar biasa, ketentraman yang hakiki, maka pasti dia akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratkan orang yang masuk dalam jannah di akhirat nanti adalah orang-orang yang hatinya selamat, ya. Hatinya selamat dari perkara-perkara yang mengotorinya tadi, ya. Baik. Maka berusahalah kalian mendapati, mencari jannah ini, ya. Kalau kalian sudah merasakannya, ya, maka jaga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga ketentraman tersebut, ketumakninahan, ya, kebahagiaan yang hakiki tersebut, jangan ditukar dengan yang lebih rendah, ya, seperti perbuatan orang-orang Yahudi, ya, yang meminta diganti, ya, makanan, rizki yang baik dari jannah diganti dengan rizki yang lebih rendah, ya. Baik. Maka qala rahimallah, qala akharu inna fil jan fid dunya jannatan fihi akal jannati fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah, dan jannah di dunia ini seperti jannah di akhirat. Faman dakhalaha dakhala tilkal jannah. Maka orang yang bisa masuk ke dalam jannah di dunia ini, maka dia pasti akan masuk dalam jannah di akhirat nanti, ya. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Orang tidak bisa masuk dalam jannah di dunia ini, ya, tidak tahu ketentraman sama sekali, tidak merasakan tentram tumaninah kehidupan dia, maka dia juga tidak akan masuk dalam jannah di akhirat nanti. Taib qala wa qad asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila hadhil jannah bi qawlihi. Taib, sebagaimana ini terkait dengan ucapan ulama yang pertama tadi, ya. Kalau seandainya para raja mengetahui ketentraman, kebahagiaan yang didapat oleh para penuntut ilmu, maka sungguh benar-benar mereka akan merebutnya dengan pedang, ya. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan jannah yang ada di dunia itu dengan sabdanya, qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikr. Dan Nabi SAW mengisyaratkan jannah yang ada di dunia ini, ya, dengan sabdanya, jika kalian melewati taman-taman surga, maka irta'u. Rota' itu bermakna bersenang-senang, berpuas-puas, ya, bergembira dengan banyaknya hidangan, banyaknya makanan, banyaknya minuman, ya, yang lezat-lezat. Maka bergembiralah, berpuas-puaslah dengannya, ya. Jangan ditinggalkan, ya. Itu tadi, ya. Ini hakikat majelis zikir, majelis ilmu, ya. Kalau seandainya seseorang tidak mendapati ketentraman itu pada majelis ilmu, ya, maka yang dikoreksi dirinya sendiri, ya. Dilihat, dikoreksi dia. Kenapa? Ya. Rasulullah SAW menyatakan, taman surga itu adalah majelis ilmu, ya. Nah, dia kok tidak merasakan nikmatnya majelis ilmu itu, ya. Maka dikoreksi dirinya, ya. Diperhatikan, ya. Apa yang kurang, apa yang salah, ya. Taib. Rasulullah SAW menyatakan, riyadul jannah hilaku zikri, ya. Taman-taman surga adalah majelis halakoh-halakoh ilmu, ya. Baik, telah disinggung di awal, ya, hilaku zikr. Nah, zikir di sini maksudnya adalah al-ilmu, ya, yang dijelaskan di dalamnya kalamullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, ya. Maka itu sebesar-besar zikir, ya. Taib. Maka dengan ilmu tadi, ya, dengan ilmu tersebut, seorang hamba itu tadi hidupnya di atas pelita, ya, jalannya di atas pelita, di bawah cahaya, ya, karena dia bergerak, dia beramal itu berdasarkan ilmu, dia tahu petunjuknya, ya, maka dia pun akan merasakan jannah di dunia ini, ya kan. perbuatannya, diamnya dia, bicaranya dia, diamnya dia, itu berdasarkan ilmunya, ya. Baik, maka dia terbimbing, ya. Seluruh gerak-geriknya berdasarkan ilmu, ya. Baik. Wa qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, dan antara rumah Rasulullah SAW dan mimbar Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, ya, adalah taman dari taman-taman surga. Ya. Ini tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, sedangkan yang pertama tadi adalah halaqah, ya, sifat umum, dimanapun halaqah ilmu itu adalah riyadul jannah, ya. Taib. Qala wala tadhunna anna qalahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mukhtasun biyaumil ma'ati faqat. Maka engkau jangan menyangka bahwasannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan, ya. Sebaliknya, dan sungguh orang-orang yang jahat, pendosa, berada dalam jahim, kehidupan yang sangat sempit, ya. Sengsara. Ini khusus di hari kiamat saja. Tidak demikian, ya. Tidak demikian, ya. Bahkan bal haula fi na'imin fi duwarihim musallasati wa haula fi jahimin fi duwarihim musallasah. Bahkan mereka al-abror itu di dalam kenikmatan di negeri dia yang tiga, negeri dunia, negeri barzakh, dan negeri akhirat. Orang yang abror senantiasa dalam kenikmatan. Demikian pula orang yang fujar senantiasa dalam kesengsaraan dunianya, barzakhnya, akhiratnya, waliyadzubillah, ya. Qala wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyab min birril qalb wa salamati sadr wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amali ala muwafaqatihi, ya. Dan kelezatan mana yang lebih besar, ya? Kenikmatan mana yang lebih besar di dunia ini dibanding kebaikan, kenikmatan, baiknya hati seseorang, ya. Hatinya baik, hatinya selamat, hatinya bersih. Orang ini tentram sekali, ya. Dadanya selamat, tidak ada ghil, tidak ada hasad, tidak ada haqad, ya. Tidak ada kebencian kepada muslim, ya. Kebencian sesuatu yang tidak boleh dibenci, ya. Muslimin, orang-orang yang baik, ya. Tidak ada. Hatinya selamat. Demikian pula, hamba ini mengenal Rabb-nya. Apa yang disenangi oleh Rabb-nya. Apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Apa yang dilarang oleh Rabb-nya. Apa yang dibenci oleh Rabb-nya. Dia mengenal, mengetahuinya. Apa yang diperintahkan, dikerjakan. Apa yang dilarang, ditinggalkan. Maka itu kenikmatan yang besar, ya. Itu kenikmatan yang besar, ya. Kalian akan merasakan ini kalau suatu saat kalian melihat kehidupan orang-orang kafir itu, ya. Orang-orang kafir yang hartanya berlimpah, ya. Jabatannya tinggi. Ketenarannya luar biasa, ya. Tetapi mereka kehidupannya dalam kesempitan, ya. Akhir kehidupannya bunuh diri, ya. Tidak merasakan tentram hidupnya, ya. Dan banyak kisah-kisah para mu'alaf, ya, yang demikian dia dapati ketentraman, kesenangan yang sebenarnya itu dalam syariat Islam. Yang sebelumnya, walaupun itu tadi kehidupannya itu terlihat mewah, yang terlihat luar biasa, tetapi dia tidak merasakan tentram, tidak merasakan nikmatnya senyum saja tidak tahu dia, Taib. Qala wal amal ala muwafaqatihi, demikian pula tidak sebanding nikmat apapun dibandingkan kenikmatan beramal dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya. Beramal dengan apa-apa yang sesuai dengan syariatnya, ya. Itu tadi, semua kita ini hamba, ya kan? Hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang paling berbahagia, hamba yang paling beruntung adalah hamba yang menjalankan perintah tuannya, ya, yang tunduk taat kepada perintah pemiliknya, ya. Semua kita milik Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Baik. Dan kepemilikannya hakiki, berbeda dengan raja tadi, ya kan? Kepemilikannya nisbi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kita sebenarnya kepemilikan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, ya. Maka hamba yang paling berbahagia adalah hamba yang paling taat kepadanya, ya. Seluruh amalan dia sesuai dengan perintahnya, ya. Maka dia akan mendapati ketentraman jiwa yang luar biasa, ya. Kehidupan yang sangat baik itu tidak dia dapati ketika dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufik lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.